Pertanyaan pertama. Ayo. Bismillah Ustaz, sepupu ana tahun 2017 masuk Islam, tapi sampai saat ini pemahaman Islamnya masih tergolong awam. Apakah sepupu ana tersebut boleh menerima zakat mal? Nah, menerima zakat mal dari sisi apa? Kalau dia memang miskin, fakir, tetap dia mendapatkan hak untuk diberi zakat. Kalau dia tidak miskin, tidak fuqara, kemudian mau dianggap sebagai mu'allafati qulubuhum, orang yang dijinakkan hatinya, dia sudah lama masuk Islam. Artinya sudah bukan lagi orang yang mu'allafati qulubuhum. Wallahu ta'ala a'lam. Tinggal dilihat apa sisi yang menyebabkan dia masih berhak untuk mendapatkan zakat. Karena zakat itu adalah untuk fuqara, wal masakin, wal gharimin, wal mu'allafati qulubuhum, wal amilina 'alaiha, dan juga untuk musafir, yang orang yang kehabisan bekal, dan ibnu sabil, dan fisabilillah. 8 asnaf. Tinggal dilihat adakah pada dia salah satu dari 8 ini, barakallahu fikum. Nah, selanjutnya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau orang tua sakit pada puasa Ramadan, hanya 7 hari puasa, apakah wajib membayar fidyah? Terima kasih. Nah, wajib membayar fidyah bagi orang yang tua renta karena dia tidak mampu untuk berpuasa dan sakitnya menaun. Apa makna menaun? La yurja bur'uhu, tidak diharapkan atau hampir tidak diharapkan untuk sembuh. Maksudnya, kalau penyakit tua, itu kan gak akan mudah lagi. Itu maksudnya. Demikian pula penyakit-penyakit lain, walaupun dia tidak tua, kalau ada penyakit yang diperkirakan oleh dokter bahwa itu akan terus-menerus bertahun-tahun, maka itu juga akan atau disunahkan untuk membayar fidyah. Fi kulli yaumin miskinan. Setiap hari satu orang miskin. Nah. Berikutnya Ustaz. Bismillah, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz mau bertanya, bagaimana menanggapi perkataan orang, mending biasa-biasa begini saja dalam beragama daripada kayak si itu, katanya hijrah mau cari Islam yang benar terus bercadar, apa-apa gak boleh, jadinya keras banget, tapi akhir-akhirnya balik lagi malah lebih parah daripada kita. Bagaimana Ustaz, dimana kenyataan yang kita tahu pasti orang yang seperti itu mengalami futur yang sangat jauh dan masalah-masalah yang berat. Banyak orang yang mengira tidak kuat mempelajari agama sehingga dikira stres. Nah, sudah ada jawabannya dalam kajian tadi, Masya Allah. Khairul umur awsatuha. Sebaik-baik urusan itu adalah yang tengah-tengahnya. Jangan melampaui batas berlebih-lebihan, jangan pula berkurang-kurangan. Kalau dari bahasanya tadi, mending biasa-biasa begini saja, itu sama sekali dia tidak berusaha, tidak belajar, tidak mengkaji sunnah, dan tidak mau hijrah. Maka ini jelek, tidak baik. Kalau dikatakan mending begini saja, tidak mending. Itu berarti kamu sama sekali tidak semangat untuk beribadah kepada Allah SWT. Tidak semangat untuk talabul ilmi. Tidak semangat untuk hijrah dari yang haram kepada yang halal. Tidak semangat untuk hijrah dari yang bid'ah kepada sunnah. Tetapi barakallahu fikum, kalau seseorang kemudian berlebih-lebihan, berlebih-lebihan itu sesuatu yang tidak diperintah. Tetapi kalau masalah cadar diperintahkan. Di dalam ayat Al-Quran bahkan, yudnina alaihinna min jalabi bihinna, hendaklah mereka menjulurkan jilbabnya ke seluruh tubuhnya. Demikian pula Allah katakan, wa idza sa'altumuhunna fas'aluhunna min wara'i hijab. Kalau mereka bertanya atau mau bertanya kepada para wanita, maka bertanyalah dari balik hijab. Demikian pula dalam ayat yang lain. Demikian pula dalam hadis-hadis lebih jelas lagi. Sehingga itu tidak berlebih-lebihan. Yang berlebih-lebihan adalah kalau mereka sudah menambahnya dengan bid'ah-bid'ah. Menambahnya dengan ajaran-ajaran baru yang tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW. Seperti tadi puasa terus-menerus tidak pernah berbuka. Artinya setiap hari puasa, tiap hari puasa. Itu yang ekstrim ghulu dan itu yang harusnya ditegur. Biasa-biasa saja puasa ya sehari puasa, sehari tidak. Atau puasa Senin Kamis sudah cukup. Jangan seperti itu berlebih-lebihan begitu. Jadi ini tidak tepat menerapkan ucapannya. tidak tepat menerapkan ucapannya. Ucapannya dari satu sisi, kaedahnya, jangan berlebihan, itu iya, jangan berlebihan. Tetapi kalau dia memakai hijab yang syar'i, itu bukan berlebihan, barakallahu fikum. Berlebihan itu kalau dia melakukan hal yang tidak diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Adapun kejadian, wanita tadi akhirnya justru lebih rusak dari yang biasa-biasa saja, maka kita katakan itu biasanya karena fatrah atau karena futur. Dari hadis Nabi SAW, inna likulli amalin syirrah, wa likulli syirratin fatrah. Faman kanat fatratuhu ila sunnah, faqad ihtada. Atau kama qala sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Setiap amalan, ibadah, ada masa semangatnya. Dan setiap masa semangat, ada masa bosannya, masa turunnya. Barang siapa yang masa bosannya, masa turunnya, dia tetap di atas sunnah, maka dia selamat. Barang siapa yang masa turunnya ke selain itu, ila ghairi dalik, faqad halak, maka dia akan binasa. Maka seharusnya, ketika mulai muncul fatrah tadi, atau futur tadi, jangan keluar dari sunnah. Misalnya begini, lagi semangat, kita sholat wajib, sholat qobliyahnya, sholat ba'diyahnya, sholat qiyamul lailnya, sholat duhanya. Masya Allah. Semua dikerjakan. Lagi semangat. Nah, ketika lagi turun semangatnya, jangan ditinggalkan yang wajib. Kalau dia masih sebatas tidak lagi, atau lagi turun semangatnya, sehingga tidak sempat sholat malam, ya tidak mengapa, tidak dosa. Selamat dia. Atau ditinggalkan qobliyah ba'diyahnya, ya tidak dosa dia. Tetapi barakallahu fikum, kalau ditinggalkan seluruhnya, sholat wajibnya ditinggalkan, maka itulah yang dosa. Maka ketika turun semangat, enggak dikerjakan semua sholat termasuk yang wajibnya. Ini yang terjadi pada wanita tadi. Tadinya sampai Masya Allah mengerjakan yang sunnah-sunnahnya, itu bagus. Tapi tiba-tiba dia lebih rusak dari orang awam. Bukan saja cadarnya dibuka, tetapi hijabnya seluruhnya dibuka. Dan memakai pakaian-pakaian yang kasiyatin ariyatin ma'ilatin mumilatin ru'usuhunna ka'asnimatil buktil ma'ilah. Sebagaimana yang digambarkan oleh Rasulullah SAW. Akan muncul di akhir zaman. Dari ahli nar, dari penduduk neraka. Wanita pakai pakaian tapi terbuka. Maka ini na'udzubillah binasa. Mengapa? Karena masa fatrahnya kepada selain sunnah. Harusnya masa fatrahnya dia tetap di atas sunnah. Jangan lepas dari sunnah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Pertanyaan berikutnya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, ada kasus seperti ini. Fulan ingin kuliah kedokteran. Lalu dia mengikuti tes masuk perguruan tinggi dan lolos dengan jujur. Lalu saat hendak melakukan daftar ulang, diperlukan berkas-berkas diantaranya ijazah. Sewaktu SMA dulu, fulan ini pernah berbuat curang sehingga hasil ijazahnya tidak murni. Singkat cerita, fulan masuk kuliah dan mengenyam pendidikan dokter di universitas tersebut selama 6 tahun dengan jujur hingga akhirnya menjadi dokter. Apakah penghasilan fulan tersebut halal? Karena dulu saat daftar ulang, ijazahnya hasil berbuat curang. Terima kasih. Jazakumullahu khairah. Waalaikum jazakumullahu khairah. Kalau urusannya dengan penghasilan adalah urusan dengan keahlian. Tidak bicara tentang masalah yang kemarin ketika ijazahnya dan sebagainya. Minta ampun saja pada Allah Ta'ala dan istighfar. Sekarang apakah engkau punya keahlian kedokteran? Punya. Tayyib, apakah engkau bisa menyembuhkan atau bisa berupaya untuk mengobati pasien-pasienmu dengan didasari ilmu tersebut? Bisa. Dan kemudian dia mendapatkan keuntungan dari itu. Maka itu tidak ada kaitannya dengan apa yang sebelumnya, barakallahu fikum. Sehingga kalau engkau memiliki sebuah jasa, kemudian dibayar jasa itu, itu halal. Mudah-mudahan Allah berikan maaf pada apa yang telah lewat. Dan mudah-mudahan Allah berikan barakah. Barakallahu fikum. Selanjutnya, apa betul boleh bernyanyi asalkan tanpa musik dan tanpa lirik yang mengandung kesyirikan ataupun kemaksiatan? Mohon berkenan dijawab. Jazakumullahu khairan katsira. Emang nganggur nyanyi-nyanyi. Ikhwan ibn a'azakumullah. Nyanyi atau unsyudah atau juga kadang disebut zawamil, itu dilakukan ketika hari raya atau ketika ada walimah. Dan hanya boleh dengan duf saja. Dan itu disuruh oleh Nabi SAW, ramaikan pernikahan kalian dengan duf. Tayyib. Kata-katanya bagaimana? Kata-katanya tidak boleh keluar dari aturan syariat. Artinya jangan ada kesyirikan-kesyirikan. Jangan ada kalimat-kalimat yang tidak pantas. Nah. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Pertanyaan berikutnya Ustaz. Bismillah, semoga Ustaz dan keluarga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ustaz, ana seorang ummahat, mohon nasihatnya. Ibu saya beranjak renta dan tingkahnya seperti anak-anak. Kesukaannya adalah membeli dan menumpuk baju baru padahal tidak ada yang dipakai. Karena beliau kesehariannya hanya bisa di tempat tidur dan tidak bisa kemana-mana. Pada kondisi pandemi seperti ini, penghasilan suami saya tidaklah seperti biasa. Dan kalau ibu tidak dituruti, adanya menggerutu di belakang saya, yang jika saya mendengar kata-katanya, sakit sekali hati saya. Ustadz, apakah saya durhaka apabila tidak menuruti kemauannya mengingat bajunya hanya ditumpuk saja? Dan kalau saya turuti, saya takut membebani suami. Atas jawabannya, saya ucapkan jazakumullahu khair. Wa iyakum jazakumullahu khair. Ikhwan ibn a'azakumullah. Seorang ibu atau orang tua kita kalau sudah mulai renta, memang kadang-kadang demikian. Sehingga ucapan-ucapannya yang kadang-kadang menyakiti hati, jangan dimasukkan ke hati. Harap dimaklumi saja. Mudah-mudahan Allah SWT mengampuni beliau, memaafkan beliau. Dan kita jangan ada kata tersinggung, sakit hati dan sebagainya. Kan orang tua. Orang tua kembali seperti anak-anak ya, berbicara kadang-kadang asal keluar saja dari mulutnya. Kadang-kadang lupa, kadang-kadang pikun, kadang-kadang juga dia tidak ingat apakah dia sudah dibelikan kemarin atau belum. Sehingga berpandai-pandailah dalam membujuk ibumu supaya dia tidak tersinggung dalam keadaan dia juga gembira dengan apa yang kita janjikan nanti insya Allah kita akan belikan dan sebagainya. Mudah-mudahan masih banyak cara untuk membujuk orang tua agar mereka bisa puas atau bisa ridho dengan kata-kata yang baik pada mereka. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Mudah-mudahan tidak durhaka kalau kita tidak membelikan. Tetapi dengan kata-kata yang bijak dan kata-kata yang bisa menjadikan orang tua tadi gembira. Wallahu ta'ala a'lam. Pertanyaan berikutnya, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan mau tanya, sehubungan dengan salah satu tiga wasiat Nabi SAW, yaitu sebelum tidur melakukan sholat witir, kemudian di sepertiga malam bangun sholat tahajud, berapa rakaat afdalnya? Mohon bimbingannya Ustaz, jazakumullahu khairan katsira. Wa iyyakum jazakumullahu khairan katsira. Memang ada wasiat Nabi SAW, di antaranya kepada Abu Hurairah, agar jangan meninggalkan tiga rakaat sebelum tidur. Karena khawatir terlewat salat malamnya. Karena beliau dipandang oleh Nabi SAW, di siang harinya sibuk talabul ilmi. Kemana saja Rasulullah SAW pergi, diikuti oleh Abu Hurairah. Sampai malam, sampai ketika Rasulullah SAW masuk ke rumahnya, baru dia kembali ke sufahnya. Sehingga dipesankan dengan pesan seperti itu. Sehingga barakallahu fikum, kalau sudah dikerjakan tiga rakaat sebelum tidur dan ternyata bisa bangun, maka tinggal ditambah dengan delapan rakaat. Karena hadis Aisyah menyatakan Rasulullah SAW tidak pernah sholat lebih dari 11 rakaat. La fi Ramadan, wa la fi ghair Ramadan. Tidak di bulan Ramadan, tidak pula di luar Ramadan, sholat Rasulullah SAW selalu 11 rakaat. Sehingga tidak ada witir lagi. Kalau dia sudah mengerjakan witir sebelum tidur, tidak ada dua witir dalam satu malam. Wallahu ta'ala alam bisawab. Pertanyaan berikutnya, bismillah, afwan mau bertanya, apabila seseorang dinasihati tentang bahaya ain terhadap foto selfie close up dan foto-foto manusia menjadi model busana yang dijual. Lalu seorang tersebut menjawab, jangan sok suci, sok ahli surga menasihati akan hal tersebut. Amalan kebaikan saya nanti yang akan Allah Ta'ala terima. Saya sholat lima waktu gak pernah bolong, sedekah dan lain-lain. Bagaimana akan hal tersebut Ustaz? Jazakumullahu khairah. Isbir wahtasib. Tetaplah menasehati dengan sabar dan mengharapkan pahala. Artinya, walaupun dia menanggapinya dengan kata-kata yang jelek, artinya tidak memberikan membalas kebaikan dengan kebaikan, tetapi justru membalas kebaikan dengan kejelekan. Kita berikan nasihat kepadanya agar dia selamat. Itu baru bicara ain. Wan Nabi SAW menyatakan, al-ainu haq. Ain itu hak adanya. Kalau ada seorang yang kemudian hasad kepadanya, maka tiba-tiba orang itu sakit-sakit dan meninggal. Itu bahaya ain, bahaya mata. Belum bicara tentang haramnya kamu tabarruj. Foto selfie, close up, foto-foto manusia untuk menjadi model dan sebagainya. Ini barakallahu fikum, jelas haram hukumnya. Karena itu adalah tabarruj. Tabarruj itu mejeng atau menampang, ya, menunjukkan wajahnya dan kecantikannya pada seluruh manusia. Ini barakallahu fikum, haram hukumnya. Apalagi dia adalah wanita yang Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan untuk berhijab. Wa idza sa'altuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab. Kalau engkau membutuhkan sesuatu atau bertanya pada mereka, para wanita, maka tanyalah dari balik hijab. Atau Allah katakan, yudnina alaihinna min jalabibihinna. Hendaklah menjulurkan pakaiannya ke seluruh tubuhnya. Atau hendaklah menutupkan dadanya bikhumurihinna. Khumur adalah kerudungnya. Ini semua barakallahu fikum dalil-dalil yang sangat jelas. Tidak bolehnya perempuan mejeng, selfie, dan sebagainya menampakkan kepada orang lain. Barakallahu fikum. Sehingga bahayanya dua. Ancaman azab yang melqiyamah. Dan juga ancaman penyakit atau musibah disebabkan oleh ain. Dan ain itu adalah hak. Ain, penyakit yang disebabkan mata, memandang sesuatu, kagum, kemudian lupa mengucapkan Masya Allah dan sebagainya, maka tiba-tiba dia tertimpa musibah. Penyakit yang tidak jelas, dan tiba-tiba dia meninggal. Ikhwanina a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dengan demikian, kamu yang menasehatinya, sabar dan mengharapkan hisab. Wa ma alaina illal balagh. Wa ma alaika illal balagh. Tidaklah atas kamu kecuali penyampaian. Kamu sudah menyampaikan, kamu sudah dapat pahala. Selesai. Adapun orang itu tidak mau mengindahkan, urusan dia dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, pertanyaan berikutnya Ustaz. Bismillah, afwan Ustaz izin bertanya. Ada yang bilang rumah tangga itu tergantung istri, dan ada yang bilang tergantung suami. Jadi mana yang lebih benar dan lebih sesuai dalil dari dua ucapan ini? Mengingat bahwa laki-laki itu adalah pemimpin bagi wanita, dan juga mengingat bahwa seorang istri itu ibarat tawanan di sisi suaminya. Jazakumullahu khairan. Wa iyyakum jazakumullahu khairan. Itu sudah dijawab sendiri. Karena laki-laki itu adalah qawwamuna 'alan nisa, maka suamilah yang mengayuh biduk. Suamilah yang memegang kendali, atau suamilah sebagai nahkoda rumah tangga. Sebagai supirnya, mau diarahkan kemana istri dan anak-anaknya? Baik, ini barakallahu fikum, jawaban yang tepat adalah ucapan Allah subhanahu wa ta'ala, ar-rijal qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'duhum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim fas-salihatu qanitatun hafizatun lil-ghaibi bima hafizallah. Laki-laki adalah pemimpin bagi para wanita karena kelebihan yang Allah berikan pada mereka, kaum laki-laki, dan karena apa yang mereka infakkan dari harta mereka. Sedangkan wanita yang salihah adalah wanita yang bertakwa kepada Allah Ta'ala dan taat kepada Allah dan Rasulnya dan taat pada suaminya. Dan menjaga harta suaminya dan menjaga dirinya ketika tidak ada suaminya. Sehingga kalau dua perkara ini ada pada seorang suami dan istri, niscaya rumah tangganya akan menjadi baik. Suaminya benar-benar pemimpin, sebagaimana ayat tadi, qawwamuna 'alan nisa. Istrinya salihat, qanitat, hafizatun lil ghaib. Seorang yang salihah, yang taat pada suaminya, dan menjaga dirinya dan menjaga harta suaminya ketika suaminya tidak ada. Kalau ini barakallahu fikum, istrinya seperti ini, klop. Apa makna ketika tidak ada suaminya, artinya yang sang istri tidak berkhianat. Berarti tergantung siapa dong? Tergantung suaminya dan kemudian istrinya. Oh, istrinya juga berpengaruh. Ya naam, jelas. Misalnya kalau suaminya baik, masya Allah, mengarahkan pada arah yang baik, ke jalan yang baik. Bukankah suaminya kadang pergi? Kalau wanitanya tidak hafidhatun lil ghaib, kalau wanitanya tidak menjaga dirinya ketika tidak ada suaminya, dia akan berkhianat. Akan melakukan keharaman-keharaman ketika tidak ada suaminya. Ini barakallahu fikum, sehingga dua-duanya sangat berperan. Walaupun yang memimpin adalah kaum laki-laki. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Nah, selanjutnya, bismillah, min fadlikum afwan ustaz, izin bertanya, apabila ada seorang istri yang tidak senang melayani suaminya, bahkan sudah tidak mau taat lagi kepada suami, disebabkan sang istri tahu kalau suami tersebut masih berbuat maksiat dengan melihat wanita-wanita yang kasiatun ariyat secara sengaja di medsosnya, sehingga menimbulkan syahwat bagi suami tersebut. Apakah sang istri berdosa bersikap demikian? Dan bagaimanakah cara menyikapi suami yang masih seperti ini? Mohon penjelasannya, Ustaz. Nah, jelas berdosa. Tetapi ini maknanya dosa dibalas dosa. Kesalahan dibalas kesalahan. Kejelekan dibalas kejelekan. Kenapa demikian? Seharusnya api dibalas dengan air supaya padam. Jangan api dengan api. Barakallahu fikum. Sehingga cukup dinasehati, diingatkan, ditegur, atau kamu marah misalnya, tidak mengapa. Tetapi kewajibanmu terhadap suamimu tidak boleh kemudian kamu tinggalkan. Yang akhirnya engkau pun ikut berdosa. Kalau tidak mau melayani suaminya, kamu dosa. Akan dilaknat oleh malaikat-malaikat sepanjang malam. Ini barakallahu fikum, jangan berpikir membalasan. Jangan berpikir cara-cara pembalasan. Jangan. Tapi berpikirnya, kalau dia berbuat dosa, saya tidak akan berbuat dosa. Kalau dia berbuat maksiat, saya tidak akan berbuat maksiat. Berusaha untuk tidak berbuat maksiat. Begitu berpikirnya. Sehingga engkau akan memberikan nasihat pada suamimu, mengingatkan pada suamimu, menegur dan sebagainya. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah pada suaminya, dan kemudian Allah Subhanahu wa taala juga memberikan sabat dan istiqamah pada istrinya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan keluarga yang bahagia. Idfa billati hi ahsan. Balaslah kejelekan dengan yang lebih baik. Nah, baik, pertanyaan terakhir, Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, ana mau tanya, kalau kita mau membayarkan hutang puasa orang yang sudah meninggal, tapi kita tidak tahu berapa hutang puasanya, bagaimana Ustaz cara bayar hutangnya? Jazakumullahu khairah. Waiyakum jazakumullahu khairah. Tidak perlu membayar hutang puasa, tetapi membayar fidyah. Jadi bukan mempuasakan untuk orang yang sudah wafat. Yang sahih, yang rajih dari pendapat para ulama, bukan dibayarkan hutang-hutang puasanya dengan puasa, tetapi dengan fidyah. Tapi pertanyaannya masih ada. Kalau gitu fidyahnya untuk berapa hari? Karena tidak tahu jumlahnya. Maka diduga dengan dugaan yang besar. Itu saja caranya. Wallahu ta'ala a'lam. Artinya diduga dengan dugaan yang paling besar. Misalnya, kemarin bulan Ramadan ini beliau itu tidak hampir tidak berpuasa. Mungkin cuma sekali dua kali dia tidak berpuasa. Apa, berapa hari ya? Saya lupa. Ya sebulan saja kamu beri makan orang miskin, selesai. Mudah-mudahan selebihnya sebagai sedekah. Wallahu ta'ala a'lam bisawab.